إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس قوم مسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله جميعا Perjalanan hidup manusia di muka bumi ini adalah perjalanan yang sangat-sangat singkat, di mana Rasulullah SAW menggambarkan sebuah berita dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hidup manusia kurang lebih di angka 60. Dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Salihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan a'dharallahu mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Atau kama qala alaihi as-salatu wassalam. Allah memberi keringanan kepada seorang insan, yaitu bentuknya menunda kematiannya sampai dia berumur 60 tahun. Hidup yang sangat pendek. Namun setelah kehidupan yang pendek ini ada hidup yang sangat panjang. Di mana Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan kalimat yaumul akhir, hari akhir, manusia itu memiliki 4 hari. Yang pertama hari di mana dia hidup di rahim ibunya. Hari yang kedua adalah hari di mana kita ini sedang menjalaninya. Yang ketiga adalah hari di alam barzah. Dan yang keempat adalah hari akhir. Di hari akhir inilah barakallahu fikum, manusia akan menjalani hidup tanpa batas, tanpa ujung, karena abadan, waktu yang sangat lama dan tidak bisa digambarkan. Di hari tersebut barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di hari akhir itu ada azab yang sangat pedih dan ada pula ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keriduannya. Manakah yang akan kita dapatkan? Itu semua kembali dengan apa yang telah kita lakukan selama hidup kita di muka bumi ini. Sungguh bila kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan jaza, mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih dari apa yang telah kita lakukan. Namun ketika kita melakukan hal yang buruk, maka hal itu barakallahu fikum akan menyebabkan kita binasa. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, "Idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara yunadi munadi, ya ahlal jannati fa inna lakum an tahyu fala tamutu abada, wa ya ahlan nar fa inna lakum an tahyu fala tamutu abada." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, bila penduduk surga mereka sudah masuk ke dalam surga, dan begitu pula penduduk neraka mereka sudah masuk ke dalam neraka jahannam, maka akan datang malaikat yang menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Datang yang pertama kali kepada penduduk surga. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Ya ahlal jannah, wahai sekalian penduduk surga, fa inna lakum an tahyu, maka sungguh kalian itu akan hidup selamanya. Fala tamutu abada, tidak akan pernah mati." Kemudian malaikat ini pun mendatangi penduduk neraka jahannam, mengungkapkan kalimat yang serupa, "Wa ya ahlan nar, fa inna lakum an tahyu fala tamutu abada." Wahai penduduk neraka jahannam, sungguh kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, maka akan bertambah bahagialah orang-orang yang berada dalam surganya Allah, dan akan bertambah sedihlah orang-orang yang berada dalam neraka jahannam dan siksa yang ada di dalam neraka jahannam. Bertambahnya hari bukan bertambah ringan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falan nazidakum illa adzaba." Sungguh kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali azab, kecuali sesuatu yang sangat menyakitkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan berbagai macam amalan-amalan yang dimudahkan untuk kita amalkan, maka jangan sampai kita sia-siakan apapun itu amalannya, walaupun itu adalah sesuatu yang kecil. Begitu pula ketika kita mendapati kesempatan untuk meninggalkan dosa, maka kita tinggalkan. Jangan sampai dosa tersebut kemudian kita lakukan. Sungguh yang namanya kebaikan akan mengarahkan orang yang melakukan kepada kebaikan selanjutnya, dan yang namanya kejelekan akan menyeret pelakunya kepada kejelekan selanjutnya. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam dalam salah satu sabdanya, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa inal birra yahdi ilal jannah." Sungguh kalian itu harus selalu jujur, karena kejujuran itu akan mengarahkan kalian kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan membawa kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mendapati salah satu kaidah bahwa di saat seorang insan dia melakukan kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Namun di saat seorang insan dia melakukan dosa, maka dia akan terus terseret dalam dosa tersebut, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, memberi kesempatan kepada dirinya untuk bertobat dari dosa tadi. Wa iyyakumul kadhiba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dari dusta. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur, fa inal fujura yahdi ilan nar, karena sungguh yang namanya dusta itu akan menjerumuskan kalian kepada dosa, dan dosa itu akan menyeret kalian ke dalam neraka jahannam. Seorang ketika melakukan dosa akan terbawa kepada dosa selanjutnya terus seperti itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, memberi kesempatan kepada dirinya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ingatkan dengan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah kalian sepelekan kebaikan, sekecil apapun itu sebuah kebaikan. Kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan, walaupun itu adalah sesuatu yang kecil, jangan pernah kita remehkan, kita abaikan. Karena sungguh, ruba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah, terkadang amalan yang sangat kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena sebuah niatan. Wa ruba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, dan terkadang amalan yang sangat besar menjadi kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena niatan pelaku amalan tersebut. Sebuah gambaran dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kita berupaya bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan ibadah, di dalam mengamalkan ibadah yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'd. Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, hadis ini juga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, barang siapa yang persiapkan kebutuhan-kebutuhan perang di jalan Allah, maka sungguh dia telah terhitung sebagai orang yang berperang. Aisyah bin Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah, barang siapa yang membantu seseorang untuk melakukan ketaatan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka sungguh dia telah terhitung sebagai orang yang melakukan ketaatan tersebut, walaupun dia tidak mengamalkannya, walaupun dia tidak mengerjakannya, namun dia membantu saudaranya untuk melakukan ketaatan tersebut, maka sungguh dia dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba yang melakukan ketaatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, hadis ini juga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'maluhu mukiman sahihan, bila seorang insan dia sakit atau dia safar, maka sungguh tetap dicatat bagi dia amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia tidak safar. Dua hadis ini barakallahu fikum menggambarkan betapa mulianya ilmu, betapa pentingnya kita untuk mempelajari ilmu, karena sungguh ketika kita sebagai seorang hamba yang memiliki ilmu akan dengan mudah mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah, bahkan kita tidak mengerjakannya pun kita mendapatkan keutamaan tersebut. Seorang insan ketika dia safar atau ketika dia sakit, Dia tidak menunaikan salat berjamaah di masjid. Dia menunaikan salat munfarid dan di rumah. Salat sendiri di rumah. Namun pahala yang dia dapatkan adalah salat berjamaah, dikarenakan dia selalu melakukannya ketika dia sehat atau ketika dia tidak bepergian. Dan yang lainnya dari gambaran-gambaran keutamaan memiliki ilmu, yang dengannya seorang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ilmu tersebut adalah salah satu hidayah. Yang namanya hidayah, jangan pernah kita merasa telah mendapatkannya kemudian kita berpangku tangan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk membaca doa, untuk meminta hidayah terus-menerus. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Ternyata dalam surat Al-Fatihah tersebut, barakallahu fikum, kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam satu hari kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minimalnya 17 kali. Kita mohon kepadanya dalam salat-salat wajib kita. Apa artinya barakallahu fikum? Jangan pernah kita merasa kita berada pada lingkungan yang baik, kemudian kita tidak meminta kepada Allah hidayah. Atau kita merasa pada kondisi yang baik, kemudian kita percaya, ataupun kemudian kita tertipu bahwa kita betul-betul berada pada kondisi yang baik, padahal betul-betul kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memohon hidayah kepadanya. Al-iman yazidu wa yanqus. Yang namanya iman terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Oleh karena itu, barakallahu fikum, bersemangatlah untuk bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, meminta kepadanya supaya dianugerahkan hidayah, dan bersungguh-sungguh pula untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua pada golongan hamba-hambanya mendapatkan hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua pada golongan hamba-hambanya dimasukkan ke dalam surganya dan menjauhkan kita semua dari nerakanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.